ana hitungane dhewe-dhewe kok. Ada yang sampai ana sing ngrayu, "Mimi, Mimi, aku apa dimiki?" Ya keri kabeh. Wong ngrayu ngajak ngaji ceramahe ben terus, "Mimi, Mimi." Aku lagi iki lho ditawani mik ngono lho. Ceramah ya ono ya ini. Masya Allah. Sembuh. Enggak emang mik-mik ngono kok. Saya ulang, tolong nanti dijadikan status di FB masing-masing. Loh, ini rangkaian kata-kata indah kayak gini enggak mudah. Enggak kata-kata ini ora gampang. Mulane larang. Larang. Lokal karo internasional ya beda. Pengen murah yang ngundang Mudin ngono ae. Murah. Ya izin Pak administrator, kadang-kadang ono sing sambat, "Tuhan, waro jae itu saiki luwareng." Aku yang jawab, "Rupa yang nggawa rego." Beda merek ya beda harga. Ya pengen murah yang mandormu dhewe kuwi kok nang ceramah. Murah kowe. Sih kita seperti itu, kan kita dilatih agar rajin sholat malam, padahal nih lo tiap malam mesti bangun nangger bengi yang lilir tapi gak sholat gak tahajud. Wow, nguyo negak nguyo yang nguyui tangi tapi gak sholat, nguyo bar nguyo terus lo turu maneh. Ya Allah, berarti wong berhutani kira usum cewek ya lo bar nguyo turu maneh jemberi wong ayu-ayu do kepet ya cewek sik to Bu. Bar cewek baru turu ya katokan kok. Ini kan kita sesungguhnya dilatih to. Ramadan itu latihan qiyamul lail. Lepas Ramadan berarti qiyamul lailnya terus. Tapi kita rata-rata kan berhenti. Ini namanya puasanya tamat, maksiatnya kumat. Begitu lebaran ibadahnya ikut-ikut bubaran. Ramadan mau witir, Ramadan selesai witirnya kenter. Ini namanya kan seperti itu. Ramadan setan dibelenggu di penjara, begitu Ramadan selesai setan dilepas, manusianya pada kesetanan. Orang yang gagal berproses seperti itu. Kenapa kita dilatih memperbanyak sholat sunnah? Ya karena sejauh ini sholat-sholat kita itu kan minim banget. Sholat sunnah kan enggak, duha juga enggak, awabin juga enggak, rawatib qabliyah ba'diyah juga jarang-jarang. Kadang ada sholat fardu aja masih ditawar. Harusnya sehari 5 kali dijadiin 5 hari sekali. Jadi ropelan usholi fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Jadi nanti takbiratul ihramnya sekaligus 5. Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuk ya pisanan 5 entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Nanti salamnya gobek pengin gobek gobek gobek gobek. Ini wong kocelok ya ngene. Kalaupun salat fardunya lengkap, enggak mutu, enggak kualitas, kita enggak pernah konsen, enggak pernah khudu, enggak pernah khusyuk. Walaupun lafadz niat udah difasweh-fasuhin. Usholli. Usholli. Us us us us us usholli. Takbirnya Allahu Akbar. Coba begitu kabir walhamdulillahi katsir subhanallahi bukrata wa asyila. Mus mulai ndak karo-karuan. Ini wajhatum bulan sawal ya akeh wong ewah. Allahu Akbar. THR yo mau sak witi. Ya Allahu liman hamidah, padahal ADM sing biyen ke THR gede lho. Allahu Akbar. Wis ndak karo-karuan pikirane. Nek sawah ya ora panen. Allahu Akbar, bojone Solikin ya manak bisa. Niliki bayi sing apa. Jadi ini kita salatnya kan enggak mutu, enggak kualitas. Neng aku administrator salame fasih karek hidayah. Lho kadang-kadang sing muslime lucu salam assalamualaikum. Beliau tadi fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasih banget. Kadang yang muslime assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walek-walek. Sekarang hidayah tok. Paham buktinya beliau kan juga ngefan ke aku. Coba kalau enggak percaya ya misalnya yang lain usul bikin tablet, bikin pengajian. Mesti pertama sing dilirik mesti aku. Orang kalau udah jatuh cinta kan kayak gitu. Membaca

Raja-raja dulu itu ya ahli tapa, ahli puasa. Presiden kita semuanya ahli puasa. Bung Karno sang proklamator, ahli topo, ahli puasa, ahli tirakat. Pak Harto 32 tahun jadi presiden. Wih, kalau enggak orang kuat ya enggak mungkin. Ahli puasa beliau. Pak Habibie, ngomongnya enggak gede, gedean ADM. Pak Habibie, tapi kecerdasannya diakui dunia. Hebat, ahli puasa. Enggak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis itu Pak Habibie. Pak Jokowi juga begitu. Ahli puasa. Anwar Zahid. Gak patek. Loh iya, loh orang-orang dulu yang sakti-sakti itu kan ya ahli topo. Topo Broto, Pujo Broto, Tarak Broto, Ngening Nocipto Mandeng Pujo Ing Grono, Mekek Babahan Bawa Somo Madep Mantep Ringkang Murba Waseso. Akhirnya sakti mondro guno. Ora tedas tapak paluning pandelan teping gurindo. Otot kawat balung mesi kulit temboko, rambuti linggis. Keringate oli uyuwe bensin. Isinge lho cagak listrik. Saking sakti ini. Bedil mingsil tombak laka-laka suduk manduk-manduk tuh ibantal ngorok. Pokoknya orang-orang yang ahli puasa itu top. Top. Jangankan manusia, binatang aja itu yang hebat-hebat, yang top-top, sakti-sakti itu yang ahli tirakat, ahli puasa. Betul, ada binatang dijuluki raja, si Raja Rimba. The King of Wono. Raja hutan ini duduk administrator. Raja hutan ini singa, harimau, hebat, semua binatang tunduk, takluk, gak ada yang berani. Gajah begitu gede, gak berani sama harimau. Unta, jerapah, tinggi besar, kalah sama harimau, takluk. Ya kodok karo ini, ini. Mandor karo administrator yang kira wani, mandornya kabur di duar, administratornya cili kan. Mandor gak kira wani, kalah pangkat. Menurut. Administrator yang medine karo direksi. Lah nek sak mene kae sing dikai bingkisan yo mek telu iki. Iya beliau pensiun. Artinya kang menghormati sesepuh. Ternyata administrator yo sik wedi kualat. Heh, rungokno. Lah iya to ya cara polisi lho. Ambok bribda iku wedi dhuwur, petuk kombes yo. Ngene. Kombese cilik padahal. Suniku. Wis rumono. Lah kenapa macan harimau itu hebat? Ternyata suka puasa. Makan dia jarang-jarang, sering luwe. Makane lek ana mlaku api, lakune kaya macan luwe. Lah ngono to? Gak ana mlaku kaya macan kuwareken iki. Sering lapar, makanya hebat. Gak kaya wong perhutani. Su wis pecel. Jam 09.00 lodeh. Bar duhur gaduh-gaduh, bar ngasar soto, bar magrib rawon, bengi tangi turu ngelutus ya golek panganan. Tangi turu tengah wengi lho golek emplok-emplokan. Modele wong perhutani kaya wedhus modele. Panganan. Lho wong kok ngenyek. Kowe nyatane ngrungokno ceramah mbek mangan ngono kok. Wong aku ya urung kleben apa-apa. Sampaian ngurungokno ceramah ngurungokno ngaji aja sambil makan wedus wedus yang gak punya wibawa. Apa ada wedus punya wibawa? Binatang apa yang takut sama wedus? Tambah wedus si wedian petok garangan yang melayu kok wedus. Jangankan garangan nongi sore ono kadal krusek yang jinjak-jinjak itu wedus gak punya kesaktian sama sekali. Ada lagi yang ahli tirakat. Ulo, ulo upase mandi, ayam disembur mati. Kebo yo sak meno gedene. Disembur ulo, gelimbung, gletak-gletak. Kenapa? Ahli puasa. Ulo mangane arang-arang. Saman tau ngerti ana ulo gayemi. Ulo kudungan kuwi. Gayemi panganan. Lumayan tak ana ulo kudungan, enak ulo kotangan. Iki wis tak alus-alusno bahasaku. Makanya ulo iki bisa nyampuh mandi upase. Sorry Pak ya. Panjenengan yo gigit ular. Ulone cilik sak jentikan, ulo ijo. Cetet. Kentolmu dicokot. Lemes sampean, ngelimpruk-ngelimpruk. Gak cepet ketulungan, oek sampean.

selfie kan. Gak ngono kadang video callan, IG-an. Ini namanya kan hanya menuntut tapi gak menuntun, kasih tuntutan tapi gak kasih tuntunan. Bapak sama ketika mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah ayo ke masjid, nah ayo ke musholah, nah udah pegang sajadah. Anak yang mesti manut. Enggak. Hayya 'ala shalah. Adzan kelo nang masjid, jotos sirang nang masjid. Kopok to piye kupingmu? Ayo budal nang masjid. Bapak apa nang warung? Yo berangkat anakmu wedi mbok jotosi. Tapi budal mesti karo gremeng. Bapak taek to piye. Lah hanya dikasih tuntutan enggak dikasih tuntunan. Lah kita sebagai orang tua itu bisanya cuma menyebut contoh enggak bisa memberi contoh. Nak kamu harus bisa kayak itu loh nak. Loh ngono. Tapi enggak ada contohnya dari orang tua. Itu kamu besok harus bisa kayak itu kayak Anwar Zahid. Itu enak yang Anwar Zahid ngomong sak jam hasilnya wis ketok. Lah we cuma dikasih menengoh-menengoh. Ini kita terus ono sing bayang, dah nih ayo aku tadi bojone wong kuwi. Ora oleh ngono. Ah mbok bandingno karo bojomu ya bojomu gak ono apa-apane. Malah dibanding-bandingno. GR kok mbok enteni ke jam 1. Nih iki gek bengi wis ora iso turu kan. Bayangno ya sesuk ketemuan Pak Zahid. Yes. Yes. Sapa ngomong pede-pede mau? Nyatane yo kok. Modele lo gak ngaku. Wes, gak apa-apa sih aku suka kok. Apa? Sapa mau diandel? Makasih. Tadi kasih contoh, jangan hanya sebutin contoh. Nah, kita dilatih seperti itu. Wes. Harapannya kan selesai Ramadan ada peningkatan. Kita kan enggak, termasuk dalam hal bekerja harus lebih meningkat prestasinya, pengabdiannya. Jangan salah ya, ibadah itu bukan hanya yang ritual saja. Dipikir ibadah yang sholat sregep entul-entul jeri-jeri duli-guli kentut-kentut gobek-gobek entul-entul jeri-jeri duli-guli kentut-kentut gobek-gobek motor tasbih kepenceng ber wiritane sumiati sulastri ber. Dipikir orang ibadah itu cuman yo ku sumiati we. Makanya tak kira contoh aku ngerti. Sumiati. Dipikir ibadah itu cuman itu. Enggak. Ada ritual, ada sosial. Ada yang hablum minallah, ada yang hablum minannas. Dulu zaman Rasulullah ada orang itu luar biasa dalam beribadah. Dia enggak pernah meninggalkan masjid. Hari-harinya, waktu-waktunya dihabisin untuk di masjid. Sholat, zikir, iktikaf. Sholat, zikir, wiridan, iktikaf. Masya Allah. Rajin banget sholatnya, top ya, maktubah, rawatib, duha, tahajud, top dia. Sampai orang bilang tuh ahli surga itu, kalau pengen tahu ahli surga tuh orangnya, kalau pengen ahli surga, pengen ngerti ahli surga itu dia orangnya. Dia nggak pulang-pulang dari masjid, omah-omah masjid nek jare wong Jenogoro. Akhirnya berita itu sampai ke Rasulullah, banyak masyarakat yang menilai dia tuh ahli surga. Rasulullah terus bilang gini, lo kalian kok mengatakan kalau dia ahli surga? Iya ya Rasulullah, dia udah nggak ngurus dunia. Dia fokus ke akhirat, dia fokus ke ibadah. Terus gak mikir dunia, gak ngurus duit, gak ngurus dunia. Rasulullah nanya, terus dia makan dari mana? Ya dikasih orang. Kalau ada yang ngasih dia makan, gak ada yang ngasih dia juga gak makan. Terus dia kerjanya apa? Gak kerja. Dia pokoknya udah gak ngurusin dunia. Cuman akhirat aja yang dia pikirin. Kata Rasulullah, orang yang mau bekerja keras untuk menafkahi keluarga, tapi dia tetap mau mengerjakan ibadah, dan semuanya didasari karena ibadah, itu jauh lebih baik dalam pandangan Allah daripada orang yang hanya mikir akhirat saja tapi dia sama sekali enggak mau bekerja. Urusan dunia menjagakan menjagakan orang lain. Wis tak sakarepku sing ceramah aku apa sampeyan kok.

mungkin berani melanggar. Diterus nona. Nene gambar ya orang ngono. Tak tenan kau pengin dong ngipi petok aku. Sembrren aku. Makanya terusane. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Seterusnya niku pokoknya melakukan perbaikan terus-menerus. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hidup jangan sampai punya prinsip aku masih seperti yang dulu. Aku begini engkau berarti sama saja. Cara jawane sami mawon. Nek diterusno bokonge mbakmi dintuk. Itu namanya kan enggak gak ada perbaikan, harus ada dinamika ke arah hidup yang selalu lebih baik, namanya berkah. Berkah itu selalu bertambah kebaikannya, harus seperti itu. Wes amin ae moh moh moh wes ana hitungane dhewe-dhewe kok. Ono hitungannya dewe-dewe kok. Ada yang sampai ono sing rayu, mimi mimi apa demi i. Yo keri kabeh. Wong ngrayu ngajak ngaji ceramahe ben terus kok mimi mimi. Aku lagi iki lho ditawani mi ngono lho. Ceramah ya ono ya ini. Masya Allah. Sembuh. Dia emang mik-mik ngono kok. Ya Allah. Yes, mudah-mudahan proses tarbiyah dan pelatihan Ramadan ini betul-betul membawa hasil yang menggembirakan. Berarti lek wis mari tak umbah kaya ngene iki sudah saya umbah. Tambahi. Masalahnya gini lah, kalau beliau sendiri yang umbah urung karuan mandi, kadang-kadang anak buah itu diumbah sama pimpinan itu nggak nerima, tambah nesu, tambah ngamuk-ngamuk. Nanti di depannya yuk siap, ya siap, ya. Tapi di belakangnya kurang ajar, wong nganyar macem-macem. Aku sapal anak buah jenengan ini menunggu ini dele. Tapi kan kalau saya yang umbah kan mereka nggak mungkin berani bantah. Wedi kualat, loh. Podo bae jadi. Tolong sitok iki titeni. Berarti lek ana apa-apa provokatore ya kuwi. Berarti kadhe ana pegawai ngajak demo, ngajak protes, kuwi sumbere. Cetha wae sanu. Cetha wae sanu gampang. Wis enak, Pak polisi tenang, polisi hutan tenang kae tersangkane nang kono kae. Es, matur suwun, subhanallah. Sore ini betul-betul luar biasa, betul-betul spektakuler. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau, KPH Bojonegoro ini makin sejahtera, aman dari Belandong-Belandong. Nah, iki mandi, mandi. Soalnya ratu nih Belandong, nokene. Melo amin kan berarti kan tobat toh berarti. Lu hutan wajib dilestarikan. Lu sing garai banjir, tanah longsor macam-macam yo. Patoke nu. Alase kayune wit-witane entek kabeh kok. Marang saleh dhewe ngono kuwi. Uler. Nek saleh sapa ae. Wis rasih ndonga yo. Ibu-ibu ana sing ngompol kok. Apa yang metu isin deh. Ya Allah, nyuwun ngapunten Bapak. Ya niki mergo kula kangen sama beliau. Tak enteni hidayahe. Bukan hidayah yang pakai kerudung, Pak Daniel. Kok nang hidayah pakai kerudung. Nama Daniel, Daniel itu salah satu nama salah satu nabi utusan Allah, pejuang di jalan Allah, luar biasa. Kalau Bapak baca sejarahnya Lailatul Qadar, itu kan gara-gara ada nabi yang namanya Daniel. Daniel kalau dalam Arabnya itu Daniel, tapi di latinkan menjadi Daniel. Biasa Ya memang begitu, Dawud dadi David, Yusuf dadi Yosef, Yunus dadi Johannes. Wis diomongi wong guyang-guyu. Bener nek gak bener ya gak tak sampeno kok. Yakub dadi Jakob, Jakobus. Dari Ilyas yo Elias, Sulaiman Salman, Solomon. Lho emang begitu, Mikael yo Michael, Jibril Gabriel. Ora ngerti yo wis. Lah yo Ibrahim Abraham. Kok tekan Anwar Zahid ya? Anek Anwar Zahid wis asli Arab. Maksudnya Arab iki asli rakyat Bojonegoro. Timbang kowe sumini ngono. Asik kok bojone wong perhutan iki asik kok. Insyaallah. Matur suwun. Tapi sing resik-resik jelas pangkatnya sing rondo dhuwur. Bojone sing minimal kasih sing resik-resik. Minimal kasih. Ketara nek sing jembure-jembure sih. Kuwi yo paling tukang resik-resik ngono. Ajar yo wes kok. Mulane to mulane aja mbeweli ya. Aku sapian wae ngono ae kok. Wes ngapunten ya sengaja memang kula komunikatif ngene iki ya ben nambah raket sedulurane. Podong Jenegarane kok. Nek aku nek di luar Bojonegoro ya ora kaya ngene. Soale iki. Lah ya kan podo Jenegarane. Wis marah yo dhewe ngono kok. Nggih, matur suwun. Muga-muga keluargane tambah sakinah mawaddah rahmah barokah. Nggih, kerjane bernilai ibadah. Pesan saya, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, niatkan mengabdi. Mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada negara, mengabdi kepada masyarakat. Itu semua akan tercatat sebagai amal ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fili wa walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbil alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma allahumma ij'alna minal 'aidin al faizin salimin al ghanimin al aminin allahumma ij'alna min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'al اللهم من الأشقياء المردودين اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Segala salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.